sabarlah sayang. Aku berjanji segera pulang. Rindu kau rasa, rinduku jua. Sambutlah cinta dengan penuh mesra. Buat Emova yang ada di Indonesia. jangan pindah kemana-mana, masih tetap di channel New Monata Official. Thank you. Tangkapan.